maka itu merupakan tanda-tanda hamba tersebut diharamkan dari kebaikan dan diarahkan kepada asyarr, kejahatan, waliyadu billah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inna ma ana qasim wallahu yu'ti, sesungguhnya aku yang membagi dan Allah yang memberikan. Yani Rasulullah alaihi salatu wasallam pada saat beliau membagi sedekah atau zakat atau ghanimah, maka pada hakikatnya yang memberi itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dari pendapat Rasul, namun wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga apabila Allah memberikan pada seorang melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan kepada yang lain, itu karena Allah telah menghendaki yang demikian. Dan itulah yang dimaksud dengan keadilan. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa keadilan dalam Islam adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Membagi sesuatu berdasarkan tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Demikian pula di dalam hadis ini ada kemungkinan memiliki makna yang lain, wa inna ma ana qasim wallahu yu'ti, sesungguhnya aku yang membagi, Allah yang memberi. Bahwa tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan ilmu. Adapun seseorang mendapatkan ilmu tersebut sehingga dia betul-betul faham, memahaminya dengan baik dan mengamalkannya, itu Allah yang memberi. Tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan. Masalah apakah seorang itu mendapatkan hidayah itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bukan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam masalah seorang menerima ilmu ataukah seorang itu berpaling dari ilmu tersebut, yang memilikinya adalah Allah. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtadi wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. Siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk itu. Siapa yang Allah sesatkan, engkau tidak akan mendapati seorang pun yang mampu memberikan bimbingan dan hidayah kepadanya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, walan tazala hadhihi al-ummah qa'imatan 'ala amrillah la yadhurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Dan akan selalu ada, akan senantiasa dari kalangan umat ini ada sekelompok dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki ciri-ciri qa'imatan 'ala amrillah, tegak di atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Allah, menegakkan ketaatannya kepada Allah, menjauhi larangannya. La yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Tidaklah memudaratkan mereka, orang-orang yang menyelisihi mereka, sampai datangnya amrullah, sampai datangnya ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita bahwa termasuk di antara kebaikan umat ini, di mana semenjak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terus sampai mendekati hari kiamat, akan selalu ada pada setiap zaman di mana mereka adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa istiqamah di atas agama Allah. Menjalankan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalimat lan tazala atau la tazalu di dalam bahasa Arab tufidul istimrariyah, memberikan faedah istimrar, terus menerus, tidak ada hentinya, maka akan terus menerus ada. Di kalangan umat ini ada qa'ifah, ada sekelompok orang. Dan kata-kata ta'ifah dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafaz ta'ifah, la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqq mansura, akan selalu ada ta'ifah dari umatku di atas kebenaran, senantiasa di atas kebenaran dalam keadaan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pertolongan sehingga mereka selalu komitmen di atas agamanya. Dan kata-kata ta'ifah ini mencakup satu orang atau lebih. Satu orang atau lebih, itu sudah termasuk ta'ifah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Wa in ta'ifah, apabila ada dua ta'ifah, walaupun satu orang, ta'ifatan, walaupun dua orang yang saling bunuh-membunuh, maka ta'ifah di dalam bahasa Arab satu itu sudah termasuk ta'ifah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaga agama ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang memelihara Al-Qur'an, dan kami yang menurunkan Al-Qur'an, dan kamilah yang akan memeliharanya. Allah Subhanahu wa taala memelihara Al-Qur'an dan memelihara penjelasnya, yaitu sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada dari kalangan umat ini yang selalu memelihara itu. Yang memelihara Al-Qur'an, memelihara sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, walaupun satu orang. Jadi bukan yang dimaksud ta'ifah di dalam hadis ini adalah kelompok tertentu atau partai tertentu. Namun yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ifah adalah siapa saja dari kalangan umat ini, walaupun berbeda kabilah, walaupun berbeda suku, walaupun berbeda bangsa dan negara. Mungkin satu ada di sebuah negeri, yang satunya ada di negeri yang lain. Kalau mereka istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka semuanya termasuk ke dalam ta'ifah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan selalu diberikan pertolongan, yang selamat. Selamat dari kesesatan, selamat dari penyimpangan dan bid'ah. Lalu siapa ta'ifah itu yang senantiasa tegak di atas agama Allah Subhanahu wa taala? Sebahagian dari kalangan para ulama seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, hum ahlul ilm, mereka adalah para ulama, ulama yang istiqamah di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, para ulama yang istiqamah dalam berpegang dengan kitabullah, sunnah, dan berjalan di atas jalannya para ulama ussalaf ridwanullahi alaihim ajma'in. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tatkala beliau ditanya, siapakah kelompok tersebut yang senantiasa tegak di atas amrullah, di atas perintah Allah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, illam yakunu ahlal hadis fala adri man hum. Kalaulah mereka itu bukan dari ahlul hadis, orang-orang yang senantiasa menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya tidak tahu siapa mereka. Artinya tidak ada yang lain dari ta'ifah itu melainkan yang dimaksud adalah ahlul hadis. Siapa itu ahlul hadis? Al-Qadhi Iyaz rahimahullahu taala ketika menjelaskan perkataan Imam Ahmad rahimahullahu, beliau mengatakan, arada Ahmadu ahlus sunnah wa man ya'taqidu madhhab ahli al-hadis. Bahwa Imam Ahmad rahimahullahu taala memaksudkan dari ucapan beliau adalah ahlus sunnah, orang-orang yang komitmen di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan siapa saja yang berkeyakinan seperti keyakinannya ahlul hadis, ahlus sunnah, madhabul hadis. Jadi inti dari ta'ifah tersebut, mereka adalah yang senantiasa memelihara agama ini, memelihara Al-Quran untuk selalu diamalkan dan dihidupkan, memelihara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu dihidupkan, dan senantiasa berjalan di atas jalan para ulama ussalaf ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka mereka inilah yang dikenal dengan istilah al-ta'ifatul mansurah. Al-ta'ifatul mansurah artinya kelompok yang diberikan pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau dikenal juga dengan istilah al-firqatun najiyah, kelompok yang diselamatkan dari 73 terpecahnya umat ini, yang selamat hanya satu sebagaimana yang telah saya jelaskan. Dan mereka juga yang disebut dengan ahlus sunnati wal jamaah, disebut juga dengan ahlul hadis, dikenal juga dengan sebutan ahlul athar, dikenal juga dengan sebutan as-salaf atau as-salafiyah. Ini semua nama yang berbeda-beda namun maknanya sama. Yang dimaksud adalah mereka yang berjalan di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka inilah yang ditolong oleh Allah. Mereka inilah yang selalu ada pada setiap umat, kelompok yang senantiasa tegak di atas kebenaran. Oleh karena itu, satu kebahagiaan ma'asyiral muslimin rahimakumullah apabila seseorang itu bersabar di atas agama Allah, bersabar dalam mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia termasuk di antara al-ta'ifah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka berapapun banyaknya, berapapun jumlahnya. Itulah yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Lalakai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah. Beliau mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jama'ah yang benar itu adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun kamu dalam keadaan sendirian. Walaupun engkau dalam keadaan sendirian, di sebuah kampung sendirian dalam menegakkan kebenaran, maka engkaulah yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kabar gembira orang-orang yang diselamatkan dari ancaman neraka. Ia ma kana alaihi al-yawma wa ashabi. Siapa yang berjalan di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Selain dari itu, tidak ada jaminan keselamatan, tidak ada jaminan kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayyun nasi khair, siapakah manusia yang terbaik? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ana wa man ma'i, aku dan yang bersamaku, aku dan yang bersamaku. Siapa yang bersama Rasulullah? Tentu yang dimaksud adalah para sahabat. Bukan yang dimaksud bersama dalam hal zaman saja, tidak. Tapi zaman dan i'tiqad, keyakinan, agama. Lalu kemudian sahabat bertanya lagi, "Tsumma man ya Rasulullah?" Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Manusia yang terbaik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Alladzina 'alal athar." Orang-orang yang berjalan di atas jejak mereka. 'Alal athar ay atharuhum. Orang-orang yang berjalan di atas jejak mereka. Mereka kembali kepada Rasulullah dan para sahabat. Kemudian para sahabat bertanya lagi, "Tsumma man ya Rasulullah?" Kemudian siapa lagi? Farafadhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak dan tidak lagi menjawab. Ini menunjukkan bahwa kebaikan adalah siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mengikuti jejak mereka. Selain dari itu, tidak ada jaminan keselamatan. Tidak ada jaminan mendapatkan keutamaan. Termasuk di antara al-Qa'ifatul Mansurah. Kelompok yang senantiasa ditolong oleh Allah. Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk istiqamahnya seseorang di atas agamanya, sehingga Allah akan memberikan jaminan kepadanya dengan syurga. Dan itulah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada lagi yang paling nikmat kecuali ini. Dan itulah yang kita harapkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memasukkan kita termasuk di antara al-Qa'ifatul Mansurah. Kelompok yang selamat. Kelompok yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah jalla wa ala, agar kemudian kita istiqamah kokoh di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita berada di tengah-tengah umat yang penuh dengan fitnah, inhirafat, penyimpangan-penyimpangan, kesesatan, bid'ah bertebaran, kemaksiatan merajalela. Maka dibutuhkan kesabaran dan dibutuhkan untuk senantiasa kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La malja'a minallah illa ilaih. Tidak ada tempat perlindungan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar selalu hati kita itu dijaga, dipelihara oleh Allah, dibimbing untuk senantiasa menuju kepada jalannya, istiqamah di atasnya. Kalaulah Nabi alaihi salatu wassalam, di antara doa yang sering beliau ucapkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku ini agar senantiasa berada di atas agamamu. Nabi alaihi salatu wassalam sering mengucapkan ini. Maka kita jauh lebih butuh daripada beliau. Beliau telah mendapatkan jaminan. Adapun kita tidak ada jaminan. Kita sangat butuh mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di tengah gelombang fitnah yang sangat dahsyat. Ya. Kata al-Barbahari rahimahullah, al-qulubu dha'ifa wa syubahu khattafa. Qulub dha'ifa. Hati manusia itu lemah. Sangat mudah. Sementara syubhat itu khattafah, sangat cepat menyambar, sangat mudah sekali. Kadang-kadang kita melihat seorang yang tidak diberikan istiqamah, hari ini terlihat dia seperti ahlus sunnah, keesokan harinya hilang. Nah, jadi mubtadi' minal mubtadi'ah, mungkin karena harta, mungkin karena jabatan, kedudukan, dan terpengaruh dengan gemerlapnya dunia sehingga dia menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Melihat kondisi seperti itu, kita sangat takut jangan sampai kemudian di antara kita ada yang disimpangkan oleh Allah, dijauhkan dari agamanya, dari as-siratul mustaqim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan ini menunjukkan bahwa kabar gembira bagi umat ini akan selalu ada kelompok. Kalau kita menyebutkan kelompok, sekali lagi bukan yang dimaksud mereka yang berkumpul di sebuah tempat, ya, bukan itu yang dimaksud. Jangan sampai ada yang menyangka bahwa kebenaran itu terbatas hanya kepada orang-orang yang hadir di masjid ini misalnya, ataukah kebenaran itu hanya terbatas pada orang-orang yang ngaji di Ibnul Qayyim misalnya. Lah, tidak sama sekali. Siapa saja yang berakidah dengan akidah maka alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu, yang Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya. Akidah ahli sunnah dimanapun mereka berada, di negara manapun mereka, dari suku manapun mereka, walaupun mereka tinggal di ujung dunia, kalau ada ujungnya. Ujung dunia di mana ya kawan? Kalau ada ujungnya. Nah, ya, kalau mereka berakidah dengan akidatus salaf, akidat ahli sunnah, maka dia sunni salafi dan termasuk di antara al-ta'ifatul mansurah. Nah, dan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta ya'tiya amrullah, sampai datangnya keputusan, ketetapan Allah, yang dimaksud sebagaimana yang disebutkan dalam sahih Muslim, yang dimaksud ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala adalah pada akhir zaman, mendekati tegaknya hari kiamat. Sebelum hari kiamat itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin, di mana angin ini akan bertiup ke seluruh penjuru dunia. Dan siapa saja yang ditemui dalam hatinya ada seberat biji zarrah daripada iman, siapa saja yang dari mereka masih ada keimanan, maka mereka pun dimatikan sehingga mereka tidak merasakan dahsyatnya hari kiamat. Mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hari kiamat tegak dalam keadaan yang merasakan ngerinya hari kiamat itu adalah orang-orang kafir yang hidup pada saat itu. Adapun kaum mukminin telah diwafatkan. Jadi yang dimaksud hatta ya'ti amrullah, sampai datangnya ketetapan dari Allah, maksudnya sampai mendekati hari kiamat. Kita lanjutkan ke bab yang berikutnya. Berkata al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi maulahum al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babul fahmi fil ilm, bab pemahaman dalam ilmu. Pemahaman dalam ilmu yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab pemahaman dalam ilmu, maksudnya keutamaan seseorang memahami ilmu. Sebab tujuan dari ilmu itu ketika seorang mempelajarinya adalah al-fahm, memahami. dan pemahaman itu adalah inti dari ilmu tersebut. Inti dari ilmu. Sebab apa faedahnya? Seseorang mempelajari sesuatu namun dia tidak memahami, atau dia membawa kitab tertentu namun dia tidak memahami isinya. Nah, sama saja dalam ilmu-ilmu yang lain, misalnya, ya, kenapa seorang belajar matematika tujuannya agar memahami ilmu tersebut, bukan hanya sekedar melihat dan mendengarkan orang yang sedang berbicara, tidak. Kenapa seorang belajar bahasa Inggris misalnya untuk memahami bahasa tersebut? Nah, kalau seorang membawa kitab isinya bahasa Inggris, dibawa gitu aja, namun dia tidak paham apa isinya, berarti nggak ada faedahnya. Atau dia bisa membaca tapi tidak tahu artinya, nggak ada faedahnya. Membaca terus, baca bisa, tapi suruh memahami nggak bisa, kan nggak ada faedahnya. Maka demikian pula dalam hal ilmu agama. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk apa? Liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Gimana cara mentadabburi ayat-ayat Allah? Mempelajari, memahami kandungannya. Lalu itu dikatakan mengilmui. Mengilmui. Oleh karena itu para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka tidak hanya sekedar belajar membaca Al-Quran. Tidak. Mereka membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quranul Karim. Sehingga mereka menggabung antara mempelajari Al-Quran, mengilmuinya, memahaminya, dan mengamalkannya. Maka itulah inti dari ilmu. Jadi al-ilmu huwa al-fahm. Ilmu itu adalah memahami. Oleh karena itu dianjurkan di dalam Islam ini seorang untuk memahami apa yang dia pelajari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari apa-apa, memahami apa yang dia baca dari Al-Qur'an. Memahami apa yang dia baca dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nadzarallahu imra'an sami'a minna haditsan fa hafizahu hatta yuballighahu ghairah. Rubba hamil fiqhin laysa bifaqih wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada seorang yang telah mendengarkan hadis dari kami, lalu dia menghafalnya sampai dia menyampaikan kepada orang lain. Boleh jadi orang yang membawa hadis tersebut, yang membawa fikih, dia tidak faqih. Boleh jadi ketika dia menyampaikan kepada orang lain, orang tersebut lebih faham, lebih mampu memahami apa yang terkandung di dalam ilmu atau hadis tersebut. Sebab pemahaman orang itu bertingkat-tingkat. Ya, ada yang diberikan kepandaian yang luar biasa. Zaka mufrid. Kepandaian yang luar biasa. Ada yang standar, ada yang kurang, dan ada yang lebih rendah daripada itu. Berbeda-beda. Dan itu semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kadang-kadang ada satu hadis seseorang tidak mampu mengeluarkan faedah kecuali satu misalnya. Ketika para ulama yang lain membahas, dia mampu mengeluarkan 5 faedah. Ketika yang lain lagi, dia mampu menyebutkan faedah yang lain. Semakin banyak faedah yang disebutkan, maka menunjukkan bahwa seorang alim tersebut lebih memahami apa yang terkandung di dalam hadis itu. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Ali telah memberitakan kepada kami Ali, Ali bin Abdullah yang dikenal dengan Ali Al-Madini, di antara gurunya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari kalangan para Imam Al-Jarh wa Sa'din. Nah, kata Al-Imam Al-Bukhari yang menunjukkan ya wibawa dan ketinggian ilmu yang dimiliki oleh Ali bin Abdullah Al-Madini rahimahullah, kata Al-Imam Al-Bukhari, mastasghartu nafsi illa 'inda Ali bin Al-Madini. Nah, saya tidak yakni merendahkan diriku kecuali di dekatnya Ali bin Al-Madini. Maksudnya kalau bersama yang lain dia bisalah bisa menandingi ya. Nah, dalam hal ilmu, dalam hal hafalan, dalam hal pemahaman, tapi kalau di dekatnya Ali bin Al-Madini, nah, ciut nyalinya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, menunjukkan bahwa beliau seorang imam dan Al-Imam Al-Bukhari banyak mengambil ilmu dari Ali bin Al-Madini, termasuk dalam ilmu hadis, ilmu tentang ilalul hadis, penyakit-penyakit hadis dan yang semisalnya. قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي قال قال لي ابن أبي نجيح berkata kepadaku ابن أبي نجيح ابن أبي نجيح dalam riwayat yang lain beliau mengatakan حدثني ابن أبي نجيح, dan ini penting karena Sufyan ibn Uyainah sebagian menyebutkan beliau sebagai seorang mudallis yang suka mentadlis hadis, sehingga di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan dalam bentuk bahwa Sufyan bin Uyainah benar-benar mendengarkan hadis ini dari Ibnu Abi Nujayh, sehingga tidak ada kemungkinan tadlis dalam riwayat ini. Dan Ibnu Abi Nujayh ini seorang perawi yang thiqah, Abdullah Ibnu Abi Nujayh, Abu Nujayh kunyah ayahnya yang bernama Yasar. Beliau seorang berasal dari Makkah. An Mujahidin, dari Mujahid, Mujahid bin Jabr murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, masyhur salah seorang imam tafsir dari kalangan tabi'in. Qala, beliau mengatakan, sahibtu ibn Umar ila al-Madinah. Aku menemani Abdullah bin Umar menuju ke Madinah. Falam asma'hu yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa haditsan wahida. Aku menemani Ibn Umar, Abdullah bin Umar, sahabat yang dikenal semangat dan selalu meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam kebiasaan-kebiasaan beliau. Kata Mujahid, aku menemani Ibnu Umar menuju ke Madinah. Maka aku tidak mendengarkan dari beliau memberitakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali satu hadis. Jadi sepanjang perjalanan, kata Mujahid, saya tidak mendengarkan Abdullah bin Umar memberitakan hadis kecuali satu saja sampai ke Madinah, satu hadis. Nah, ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Umar tahari, berhati-hati dalam meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak sering menyampaikan hadis karena beliau khawatir jangan sampai keliru, jangan sampai dusta dalam keadaan yakni beliau tidak menyadari hal itu, sehingga beliau berhati-hati menyampaikan hadis itu. Beliau, demikian pula ayahnya Umar bin Al-Khattab, dikenal berhati-hati dalam menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau kita melihat yang sampai kepada kita hadis Abdullah bin Umar itu banyak sekali. Bahkan hadis-hadis Abdullah bin Umar, beliau termasuk sahabat yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis. Beliau termasuk di antara 7 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir bin Abdullah, dan Aisyah, 7 sahabat ini mereka yang terbanyak dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Padahal dalam hadis ini disebutkan yang menunjukkan kehati-hatian Ibnu Umar dalam menyampaikan hadis. Hal ini disebabkan karena beliau sering ditanya. Ada seorang datang bertanya kepada beliau, maka tentunya beliau, apa yang beliau ketahui, beliau memfatwakan. Dan tentunya ketika memfatwakan sesuatu, kebiasaan para sahabat selalu menyandarkan ilmu itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sisi ini kemudian banyak murid-murid beliau yang meriwayatkan hadis-hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ada orang datang, beliau menjawab. Tentu jawabannya bukan jawaban kayak orang sekarang, kalau menurut saya enggak apa-apa. Tidak dikembalikan kepada ra'yu. Mereka kalau menjawab, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian. Rasulullah menyatakan demikian. Itu jawaban azhar. Jawaban riwayat. Dan itu penting membiasakan setiap ada permasalahan harus dibangun di atas dalil. Nah. Jangan sedikit-sedikit kias, sedikit-sedikit kias. Analog. Kias itu dalam perkara ibadah tidak diperbolehkan kecuali indad darurah. Dalam keadaan darurat dan tidak bertentangan dengan nas syar'i. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Contoh saja hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa yang menyebabkan Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis Jibril yang begitu panjang? Menjelaskan tentang Islam, iman, ihsan, tanda-tanda hari kiamat. Karena ada 2 orang dari Ahlul Basrah yang datang. Yahya bin Ya'mar, demikian pula Humaid bin Abdurrahman Himyari, mereka yang datang bertemu Abdullah bin Umar di Makkah. Maka mereka pun bertanya tentang seseorang di Basrah yang berpemikiran bahwa tidak ada takdir dan Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali apabila kejadian itu sudah terjadi. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, akhbirhum anni bari'u minhum wa annahum bura'u minni, sampaikan kepada mereka aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Demi Allah yang jiwa Abdullah bin Umar ada di tangannya, kalaulah salah seorang mereka itu berinfak sebesar gunung Uhud emas, Allah tidak akan menerima infak itu sampai dia beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah itu beliau menyebutkan hadis masalah takdir, hadis Jibril. Begitulah yang sepantasnya setiap permasalahan semestinya harus dibangun di atas dalil. Namun tanbih juga, kadang-kadang para ulama mereka menyebutkan masalah tanpa menyebutkan dalil. Itu bukan karena tidak ada dalil. Namun melihat kondisi mereka yang bertanya. Seperti misalnya kalau kita melihat fatwa-fatwa Syekh bin Baz, fatwa Al-Lajnah Al-Daimah, lembaga fatwa resmi di Arab Saudi, itu kalau kita melihat itu banyak dari fatwa-fatwa yang di situ tidak disebutkan dalil. Itu bukan karena tidak ada dalil, tapi mereka melihat kondisi yang bertanya. Karena kondisi yang bertanya itu beraneka ragam. Ada yang tingkatan keilmuannya itu sangat rendah sehingga tidak faham kalau disebutkan dari. Ada juga dari kalangan mereka yang alim, yang punya ilmu, atau dari kalangan penuntut ilmu. Sehingga jawaban mereka itu bertingkat-tingkat sesuai keadaan mereka yang bertanya. Nah, yang seperti ini ma'asyarul akhwa rahimakumullah, mereka memperhatikan seorang. Sebab tentunya tidak semua orang yang bertanya harus dijelaskan dengan dalil, dengan rinci. Misalnya ada seorang yang tidak pernah belajar datang Ya, apalagi kalau di Saudi itu orang-orang badu, orang-orang badui. Mereka tidak ada urusan dengan dalil. Nah, dan ya begitu. Kadang-kadang kalau orang kota menganggap ini kurang adab, tapi begitulah kebiasaan mereka. Datang, kadang-kadang syekh sedang ngajar, dia datang. Syekh langsung bertanya di dekatnya syekh, ini hukumnya apa? Halal haram? Kata syekh, haram. Sudah, langsung pergi dia. Nah, yang penting sudah tahu hukum. Itu. Saya bertanya tentang dalil. Kadang-kadang ada yang seperti ini modelnya. Nah, orang yang seperti ini jangan dijelaskan. Terjadi khilaf, ada 10 pendapat dalam masalah ini. Tambah bingung dia. 10 pendapat. Subhanallah. Pendapat pertama mengatakan gini, kedua dalilnya seperti ini. Nah, tambah bingung dia. Nah, berikan kesimpulan haram atau boleh, seterusnya. Nah, kata Mujahid, aku menemani Abdullah bin Umar ke Madinah. Saya tidak mendengarkan dari beliau hadis kecuali satu. Di mana beliau mengatakan, kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa utiya bi jummarin. Satu ketika kami berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian didatangkanlah jummar. Jummar itu daging kurma, ya. Bagian dalamnya kurma. Katanya itu paling enak yang bagian dalam. Ya, kurma, yakni buah kurma bagian dalamnya. Namanya jummar. Faqala, lalu kemudian ketika di majelis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna minasyajari syajaratan." Sesungguhnya di antara pohon-pohon ada satu pohon, masaluha kamasalil muslim. Permisalannya seperti permisalan seorang muslim. Nah, maka Rasulullah mengatakan kepada mereka, kabarkan kepadaku, pohon apakah itu? Ini Rasulullah mengetes pemahaman para sahabat. Bahwa di antara pohon-pohon yang tumbuh itu, ada sebuah pohon yang permisalannya, perumpamaan seperti perumpamaan seorang muslim. Ini sudah pernah kita bahas ya. Kalau tidak salah ada dua tempat sudah kita lewati. Nah, namun di sini beliau kembali mengulangi karena beliau hendak menjelaskan bahwa termasuk di antara yang bisa kita ambil dari faedah hadis ini adalah keutamaan memahami ilmu. Ketika Rasulullah bertanya, masing-masing dari mereka yang hadir menjawab, pohon ini, pohon ini, pohon ini. Abdullah bin Umar diam. Beliau diam. Kenapa? Kenapa beliau diam? Hah? Yang masih ingat? Karena umur beliau yang paling muda di majelis itu. Fa aradtu an aqula hiya an-nakhla. Aku ingin menjawab bahwa yang dimaksud adalah pohon kurma. Nah, fa idza ana asgharul qaum, ternyata saya melihat saya orang paling kecil. Ya, paling muda, malu beliau. Fasakatu, maka saya pun diam. Lihat adabnya Abdullah bin Umar. Ya, pengen ngomong tapi melihat ini orang-orang tua, khawatir nanti melangkahi orang tua. Nah, maka diam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya an-nakhla. Maka Nabi menjawab bahwa pohon itu adalah pohon kurma. Kenapa Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu memahami bahwa itu pohon kurma? Dari mana beliau memahami? Kecerdikan Abdullah bin Umar. Yang lain menjawab, enggak ada yang benar. Nah, hubungannya dengan apa yang dihidangkan pada saat itu. Didatangkan jummar. Apa itu jummar tadi? Kurma. Buah kurma. Maka Rasulullah bertanya. Nah, yang difahami oleh Abdullah bin Umar, bahwa ketika Rasulullah bertanya, kok bersamaan dengan ketika dihidangkannya buah kurma ini di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini ada hubungannya ke sana. Subhanallah. Yang lain tidak memahami itu. Sehingga jawabannya ya, macam-macam. Nah, yang menjawab Abdullah bin Umar, tapi beliau diam. Dalam artian beliau bisa menjawab. Hanya saja melihat bahwa beliau yang termuda pada saat itu. Maka dari sini menunjukkan bahwa pemahaman ilmu tersebut menyebabkan seorang lebih a'lam. Sebab yang inti dari ilmu itu adalah pemahaman. Semakin banyak seorang dalam memahami ilmu, menunjukkan semakin banyak ilmunya. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ilmu itu tidak dilihat dari banyaknya riwayat. Kadang-kadang ada seorang penghafal Al-Quran, hafal 30 juz. Kalau membaca surat Al-Baqarah seperti membaca surat Al-Fatihah. Saking hafalnya dia. Ali Imran, Amisah, hafal. Nah, tapi tidak faham isinya. Atau faham sedikit. Atau fahamnya menyimpang. Nah. Atau dia menghafal banyak hadis tapi tidak faham. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Syiar Alamin Nubala, "Laisal ilmu bi kathrati riwayah." Ya. "Walakinnahu nurun yaqdhifuhu Allah fil qalb bi syarti ittiba'is sunan wa tarkil ibtida'i wa ittiba'il hawa." Bukankah ilmu itu dengan memperbanyak riwayat? Ya. Memperbanyak riwayat. Bukan ilmu itu. Nah. Tapi yang dimaksud ilmu itu adalah cahaya yang Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam hati seseorang. Itu ilmu. Dengan syarat dia mengikuti sunnah dan menjauhkan diri dari bid'ah dan mengikuti hawa nafsu. Nah. Itu juga yang disebutkan oleh Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah. Bahwa bukanlah seorang alim adalah seorang punya banyak riwayat, punya banyak kitab. Walakinna al-alim man ittaba al-kitab wa sunnah. Tapi yang dikatakan alim adalah orang yang mengikuti al-kitab wa sunnah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, penting. Agar kemudian jangan kita ya terpesona ataukah menjadikan tolak ukur ilmunya seseorang dilihat dari orang punya gelar doktor misalnya. Si fulan doktor, si fulan S2, si fulan LC, si fulan MSc, si fulan BSc. Hah? Atau CC yang lainnya. Nah, jangan melihat ke situ. Nah, tapi lihat dari amalannya. Lah seorang ilmu sampai doktor keluar jamiah Islamiyah misalnya dari Madinah, negerinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi pulang jadi pimpinan partai. La ilaha illallah, apa faedahnya? Kemana ilmunya? Dibuang kemana? Nah yang seperti ini masyaallah wa rahimakumullah, ya. Jangankan pada zaman sekarang ini, ya, ada seorang alim, yani maksudnya alim dalam hal luas ilmunya, wawasannya. Nah, beliau dia ini bernama Zahid Al-Kautsari. Zahid Al-Kautsari ini pada zamannya, nah, bahkan kata Syekh Al-Albani rahimahullah, mungkin bisa dikatakan orang yang paling berilmu dalam hal ilmu hadis ini orang Zahid Al-Kautsari pada zamannya. Akan tetapi kata beliau, "Aghallahu Allahu 'ala 'ilm." Allah sesatkan dia dengan ilmu yang dia miliki. Yang hadis yang sahih dipalsukan, hadis palsu disahihkan. Ya, bayangkan, karena dia mengandalkan ilmunya untuk menyesatkan kaum muslimin dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti ini jangan sampai demikian keadaannya. Inti dari ilmu itu adalah pemahaman. Nah, semakin faham seorang terhadap ilmu, dan yang menunjukkan tanda fahamnya seorang pada ilmu ketika seorang dibimbing kepada sunnah. Nah, kalau seorang punya banyak ilmu tapi terlihat dari amalannya tidak menghidupkan sunnah, ya, terlihat dari amalannya justru amalan-amalan bid'ah, maka ini menunjukkan bahwa dia tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya adalah pemahaman. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, demikian pula beliau punya kelebihan dalam hal pemahaman ini. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, berbicara di hadapan para sahabatnya. Dia mengatakan, "Inna 'abdan khayyarahu Allah baina ad-dunya wa ma 'indallah, fakhtara ma 'indallah." Sesungguhnya di sana ada seorang hamba yang Allah telah berikan pilihan kepada dia antara dunia, apakah dia memilih dunia atau memilih apa yang ada di sisi Allah. Ternyata hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah. Mendengarkan itu, Abu Bakar As-Siddiq menangis. Para sahabat, kata Abu Sa'id, kami heran, kenapa Abu Bakar As-Siddiq nangis? Padahal sabda Rasulullah mengatakan, ada seorang hamba yang Allah telah berikan pilihan. Apakah dia memilih dunia atau akhirat? Maka dia lebih memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Abu Bakar menangis? Karena beliau paham bahwa yang dimaksud hamba di situ adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud bahwa dia memilih apa yang ada di sisi Allah, bahwa ajal Rasulullah sudah semakin dekat, maka menangis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Yang lain enggak paham. Nah, maka ini pemahaman Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pada zaman beliau menjadi khalifah, beliau kumpulkan Abdullah bin Abbas bersama beberapa yang lainnya. Lalu kemudian beliau tanya kepada yang lain ini lebih tua umurnya. Kata Umar bin Khattab, "Apa yang kalian pahami dari firman Allah, 'Idza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja'?" Apabila telah datang pertolongan Allah, wal fath, di mana kaum muslim telah menguasai Makkah, dan kaum muslim yakni mereka manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang lain menafsirkan yakni apa yang disebutkan di dalam ayat tersebut, bahwa ini ayat menjelaskan tentang Fathu Makkah. Ini ayat menjelaskan bahwa agama Allah Subhanahu wa taala semakin banyak orang yang masuk ke dalamnya, dan Rasulullah diperintahkan untuk bertasbih. Ini pemahaman mudah untuk difahami secara zahir. Tapi ada satu isyarah yang disebutkan di dalam surah tersebut yang tidak difahami oleh yang lain. Sehingga Umar berkata kepada Ibn Abbas, "Apa yang kamu fahami?" Kata Ibn Abbas, "Yang fahami di sini adalah ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa dengan turunnya surah ini, ketika kaum muslimin semakin banyak dan manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong, lalu kemudian Rasulullah diperintahkan bertasbih, beristighfar, maka ini menunjukkan ajal Rasulullah telah dekat." Kata Umar, "Saya tidak memahami melainkan seperti apa yang kamu faham." Dan ini menunjukkan kelebihan yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sampai di sini insyaallah kita jelaskan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.